Wahyu, Pasai, Le. Ke malaikat jemaah di Sardis, tulih keh lagenyo. Nyo keh pesan ni bak gopnyan, yang na tujuh boh roh ni bak Allah, dan ban tujuh boh bintangnya. Ulon ku tepupu yang gata pubut, jipegah gata udip, padahai gata mati, sababnya. Bedoh keh, dan pekom keh pun yang mantong na ni bak gata, si golom atranyan mati ban mandung. Sabab lun teme bahwa punyang gata pubut golom sapupih yang sampurna di kepatu Allah. Ngan lagenyan, ingat ke lom punyang kalih teperno ke gata yuk awaile dan punyang kagata deng. Amai kehnyan dan metobat ke nibak ban mandung desa-desa gata. Menyogata hanata bedoh, ulun tema teka bak gata lagi pancuri dan gata hanata tepu pajan watejih ulun teka. Tema dan kawan gata di Sardis mantong na ureng yang kemit mangat pakaian jih tetap di. Awaknya tema jijak besajan-sajan ngonlun sira temui pakaian putih. Sabab awaknya patut taat kehainya. Ke awaknya yang menang tema teberi pakaian jubah putih. Nan awaknya tetap hanalun sampuh lam kitab ureng uli. Dan dike bapak lun dan malaikat-malaikat, awaknya laju lun pegah bawa nyan nakeh milik lun. Barang si gaso hasil didengo, bahkeh disimak penyang gepegah liroh Allah ubak jemaah-jemaah. Ke malaikat jemaah di Philadelphia, tulihkeh lagenyo, nyokeh pesan ni bak gopnyan, yang suci dan sejati. Gopnyan keh yang mat gunci, yang nabak Nabi Daud. Menyogopnyan yang puhah, hana mesidropih yang hase jitup atranyan. Dan menyogopnyan yang top, hana mesidropih yang hase jipuhah. Ulun kutepu pun yang gata kubut. Ulun kutepu bahwa gata hana paduk na tega. Gata kata turut yang ulun puruno, dan setia bak ulun. Kegata ka ulun pehah saboh pintu, yang hana hasi jitup le soman. Ingat kehnyo, ureng-ureng yang jet ke umat iblisnya, tukang mesulit yang diaku rodi Yahudi pada haikon, temalun pejep jihnyan akeji hijak sujud di kegata. Dan awaknya temaji tepu bahwa ulun kugasih gata. Sabab gata kata turut perintah lun mangat betepun. Ulun pihdun lindung gata nibak masa susah yang diteka ban sigom dun. Hainyan terjadi ketetujuh ban mandem ureng yang na atuh rum dun. Ulun rejang ku teka, jaga keh beget-get punyang na nibak gata. Mangat bekna mesiropi yang jirepah hadiah kemenangan gata. Ureng yang menang, temalun pejut si bagot tameh lam bait suci Allah lun. Dan jirnyan tinggai nibak tempatnya si umum masa. Nan Allah lun, dan nan banda Allah lun, na ke Yerusalem baru, yang diturun lam serga. Nibak Allah lun, teman lun tulih nibak dro urengnya. Menanjit nat ulun yang baru, teman lun tulih nibak roji. Barang si gaso hasil didengo, bah keh disimak penyang gepegah liroh Allah, ubak jemaah-jemaah. Ke malaikat jemaah yang na di Laodikia, tulih keh lagenyo. Nyo keh pesan ni bak sang amin. Saksi yang setia dan betul. Sumber ni bak pupu mantong yang gecipta lepotu Allah. Ulun ku tepu pun yang gata pupu. Ulun ku tepu gata hana lepi dan hana temasu. Yang si benaji gata sapu lam duanya. Tema gata seum-seum buke, seum hana, lepipi hana. Nyang ke sabab ji, gata lun pemuntah ulua lam babah lun. Gata tak pegah, kamu kaya dan pupu mantongna. Nibak kamu hana kurun sapu. Tema gata hana tetepu, padukna melarat dan padukna sedih ji keadaan gata. Gata gasin, telon dan buta. Sababnya ulun nasihat gata, mangat tablo niba ulun muh, nake muh yang asli. Mangat gata jit kekaya, menancit jak blocit tema pekayan putih yang nabak lu. Mangat gata na pekayan dan tutup keadaan gata yang telun dan tatkat malinya. Menancit belocit temah ubat ketesilih, bak mata gata, mangat gata jet tak kemang. Ureng-ureng nyang ulun gasi, awak nyankeh nyang ulun sega, dan dunsim. Le sabab nyan, bah keh gata mesemangat, dan metobat keh nibak desa-desa gata. Ngin keh, ulun dong bak babah pintu, dan dun ketuk. Menyona ureng nyang jidengar sulun, dan jipahah pintu. Ulun temaku tamong, jak merumpok ngonjihnya. Ulun temaku makan mesajan-sajan ngonjihnya, dan jihnya jimakan temah mesajan-sajan ngon ulun. Awaknya nyang menang, temaku beri izin diduk nibak tahta lun mesajan ngon. Saban lagi lun keropih ka menang, dan jinonyo teduk ngon bapak lun nibak tahta gupnya. Barang sigaso jid jimudengo, bahkuh disimak penyang dipegah liroh Allah ubak jemaah-jemaah.